Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa TV Raja dan para pendengar di Raja, azakumullahu jami'an. Azakumullahu jami'an. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita sudah masuk bagian yang kedua pembahasan, yaitu al-fi'lu wa aqsamuhu. Bahasan pertama ada masalah al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Kemudian pembahasan bagian daripada kalam, yaitu kata atau kalimah, yang mana kalimah ini dalam bahasa Arab tidak lebih daripada tiga bentuk, yaitu isim, kata benda atau dibendakan. Yang kedua al-fi'il, kata kerja. Kemudian huruf, yaitu huruf. Nah, kemarin kita sudah bahas secara global tentang isim, kemudian fi'il dan huruf. Nah, kali ini kita masuk kepada rinciannya, itu pembagian fi'il, ya. Pembagian fi'il dari sisi waktu, yaitu lampau, sedang dan akan datang. Dan juga dalam bentuk perintah atau bukan perintah. Baik, kita langsung saja, ya, sebagaimana biasa. Nah, saya minta kepada antum untuk membaca, ya, apa yang ada di halaman itu safar asyrah, itu halaman ke 10, ya. Ya. Baik, fadhal langsung saja. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan untuk pembahasan al-fi'lu, yaitu kata kerja dalam tatanan bahasa Arab. Dan bagi Anda yang sudah memiliki buku dari kitab yang kita kaji, silahkan dibuka di halaman 10. Dan bagi yang belum, kami akan tampilkan juga nanti di layar televisi Anda. Kita berikan kesempatan langsung kepada para pendengar. Sebelum nanti kita akan juga berikan kesempatan bagi ikhwah yang ada di studio untuk mencoba membaca apa yang dari maklumat yang tertulis di dalam buku ini. Baik, kita angkat telepon yang pertama, silahkan. Halo. Ya, di 021-823-6543. Kami sampaikan di 021-823-6543, baik pendengar ikhwan maupun akhwat. Ya, kita berikan kesempatan kembali. Silakan, halo. Ya, sudah masuk, tafadhol. Halo. Ahlan, assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Pak Ustaz. Di siapa di mana, Pak? Mohon maaf. Sawal di Medan, Pak. Masya Allah. Sawalnya. Yang kemarin. Taib. Ya. Ahlan, Pak Sawal. Taib. Bang Sawal, ya. Taib. Ahlan, assalam, ya. Akhil Karim. Sawal. Ya. Taib. Ya. Makal kitab. Taib, mungkin bisa ditampilkan, ya. Yang mana, Pak? Pelajaran ketiga, Pak. Kenapa? Pelajaran ketiga. As-Saf al-Ashirah, yaitu halaman 10, al-fi'lu aqsamuhu. Bisa dilihat di layar kaca? Iya, iya, iya. Baik, iya. Naam, tafadhal. Bismillah. Iya. Ad-Darsu Tsani. Ad-Darsu Tsalis, ya. As-Salisu. Iya. Al-fi'lu al-wahdatu tsaniyatu. Al-wahdatu tsaniyatu. Iya. Wahda itu adalah unit, ya, bagian kedua pelajaran, bagian yang kedua, pelajaran ketiga, iya. Yes. Iya. Al-fi'lu wa aqsamu. Iya. Yan qasimul fi'lu ila salah satu aqsamin. Iya. Wahya. Al-awal. Iya. Fi'lun madin. Jayid. Asani fi'lun mudhari'un. Ahsant. Asalisu, iya, fi'lu amrin. Iya. Nah, walikulli qismi alamat. Qismin, ya. Walikulli qismin. Iya. Walikulli qismin alamatin khosotin. La alamatun. Karena itu sebagai mubtada muakhar, ya. Oh, iya. Kemudian khabarnya adalah jar majrur li kulli qismin. Iya. Alamatun khassatun, ya. Baca pelan-pelan saja. Alamatun khassatun. Iya. wa ilaika iya bayana zalika iya mufassalan ya mufassalan iya fasalai fasilo ya iya isi maf'ul mufassalan iya ah mufassalan iya maf'ul iya betul ya. Terus awalan iya. Awalan al fi'lul madi al fi'lul a'id al fi'lul al fi'lul madi madi iya wa huwa ma dalla ala maknan iya nafsihi iya muqtarinin iya di zamanil madi iya wa alamatuhu an yakbala iya ta'at ta'nisi as-sakinata iya wadamirul fa'il wadamira itu atafnya ke ta'a ya atafnya ke ta'a wadamira oh ataf ya iya ada wawnya kan waw ataf iya dari yakbala ya iya jadi apa an yakbala ta'a an yakbala dhamira situ atafnya kepada ta'a jadi maklum biasanya iya atafnya kepada ta'a betul oh iya wa dhamirul fa'ili iya kata-kata'i iya wana walwawi wanunin niswati iya niswati ya. Itu atafnya kata ya kata'i kaf itu huruf jar kata'i iya wanuni iya dari huruf jar ka ini tadi ya iya kaf huruf jar betul baik terus ka qolihi ta'ala jayid qolat huwa min indillahi indillahi itu surah al-imran ya bisa dirujuk kembali surah al-imran iya. Terus wa siratal ladzi an'amta 'alaihim waw itu bukan bagian pada ayat ya waw itu adalah ataf ya ai wa qawlihi ta'ala kalau mau dibaca wa qawlihi ta'ala jadi ada kata qawlinya tidak disebutkan karena sudah maklum sebelumnya oh iya ya jadi langsung aja Ustaz yang iya wawnya lagi enggak usah dibaca enggak apa-apa siratal ladzina an'am nanti khawatir nanti dikira waw itu bagian ayat ya iya iya wa ma 'allamtum minal jawarihi iya kama khalaqnakum awwala marratin jayyid innal ladzina kafaru iya fa in arba'na lakum baik masyaallah ahsanta ya akhil karim ya iya ini kita baru baca dulu ya nanti baru kita jelaskan dan terjemahkan taib jazakumullah khair jaza iya iya masyaallah jazakumullah khair Pak Syawal di Medan barakallahu fik dan alhamdulillah sudah berusaha dan bisa dengan baik membaca nas-nas yang ada di kitab ini walaupun ada masih ada perbaikan tapi insyaallah akan bermanfaat nanti faedahnya kita dapatkan. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain. Silakan di 0218236543. Masih dalam pembahasan yang sama, bab fi'il. Baik, kita angkat kembali. Halo. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, akhi dengan siapa di mana? Masyaallah. Terlalu maaf terputus. Iya. Ya, bagi Anda yang mungkin tadi sempat terhubung, silakan di telepon kembali dan kami harapkan bagi pendengar yang sudah bisa masuk untuk mengecilkan atau mematikan volume suara TV atau radio, cukup monitor via telepon ya. Kita angkat kembali di line telepon 021 8236543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umur di mana? Umu Aisyah, Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah. Kayaknya sudah lama enggak muncul ya. Silakan. Ahlan wa sahlan ya, Bu Aisyah. Naam, tafadhali. Ahlan biki. Belum nampak, Ustaz. Belum terlihat ya. Baik, silakan Akhil Karim. Bisa ditabrik. Iya. Ini bismillah saya. Iya. Baik, diulang kembali. Iya. Kita, ya, kita baca dulu ya. Ad-Darsus Salis. Iya. Al-Wahdatus Saniyatu. Iya. Al-Wahdatus Saniyatu. Al-Fi'lu wa Aqsamuhu. Iya. Yang Qasimul Fi'la. Fi'lu, fa'il ya, daripada yang Qasim ya, bukan fi'la. Iya, Ustaz. Iya. Inqasama itu al fi'il lazim, ya. Iya, Ustaz. Qasimul fi'lu ila salasati aqsamin. Iya. Wahya wahid awalan. Bisa kita ungkapkan dengan kata apa? Awalan. Awalan. Iya. Nanti kalau sudah awalan berarti tsaniyan wa tsalisan ya. Iya, atau al awwalu wa tsani wa tsalisu. Ya, al-awwalu wa awwalan. Awalan. Fi'lun madin. Iya. Tsaniyan. Fi'lun mudhari'un. Tsalitsan. Fi'lun fi'lu amrin. Iya, bukan fi'lun ya. Ini idhafah, berbeda yang kedua tadi. Kalau fi'lun madin itu na'at man'ud ya. Fi'lun mudhari'un itu na'at man'ud. Karena madin itu isim fa'il, mudhari itu isim fa'il, kata sifat. Sementara yang ketiga ini amrin bukan kata sifat, itu masdar. Makanya idhafa dengan penggabungan kata fi'lu amrin. Jadi ini juga banyak yang salah baca, dibaca fi'lun amrun, salah. Fi'lu amrin itu idhafa. Ya. Terus walikulli ismin kismin. Walikulli ismun ala kismin ya, itu mudhaf ilaih. Walikulli kismin. Walikulli qismin alamatun khassatun. Iya. Wa ilaika bayana dhalika mufaffalan. Iya. Awalan al-fi'lul madhi. Wa huwa dalla ala ma'nan nafsihi muqtarinin zamanil madhi. Wa alamat wa alamatuhu an yaqbala ta'ati fi sinata. Wa dhamirul fa'il. Wa dhamira. Wa dhamirul fa'il. Wa dhamirul fa'il tatai wa na wal wawi wa nunin niswati. Iya. Taqulu ta'ala qalat huwa min 'indillahi. Wa qawlihi ta'ala siratal ladina an'amta alaihim. Iya. Wa qawlihi ta'ala wa ma'allamtum minal jawarihi. Iya. Wa qawlihi ta'ala kama khalaqnakum awwala marratin. Iya. Wa qawlihi ta'ala innal ladina kafaru. Iya. Wa qawlihi ta'ala fa in arda'na lakum. Taib, masyaAllah. Ahsant, barakallah fik. Wafiq barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Wa iyyak. Jazakallahu khair ya Ummu Aisyah. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah telah beliau baca beberapa kalimat dari fi'il madhi dan kita berikan kesempatan kembali masih dalam sesi qiraah di line telepon 021-823-6543. Silakan di belakang Ummu Aisyah, kita berikan kesempatan yang ketiga. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Halo, iya. Ahlan, assalamualaikum, akhi. Iya, waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Putra. Ahlan, Putra ada di mana? Di Kerinci. Kerinci? Iya, Pangkalan Kerinci. Masyaallah. Baik, ahlan, ya. Masyaallah. Masyaallah, ahlan wa sahlan ya. Akhil Karim. Naam, tafadhal. Iqra. Iya. Mana yang mau dibaca? Itu baca halaman 10 al-ashir al-fi'lu aqsamuhu. Iya. Bisa dilihat ad-darsu as-salisu. Iya, betul. Al-fi'lu wa aqsamuhu. Al-wahdatu as-saniyatu, iya. Al-wahdatu as-saniyatu. Iya. Yang qasimul fi'lu ila salasatu aqsamin. Ila salasati, ada huruf jar ila ya. Ila salasati aqsam. aqsamin. Wahia. Wahidun fi'lun madhi. Awalan ya. Awalan fi'lun madhi. Fi'lun madhi. Madin ya. Fi'lun madin bertanwin itu. Fi'lun madin. Iya. Asaniatu sanian. Asaniah fi'lun sanian. Kalau tadi kita baca awalan berarti keduanya sanian. Jadi harus seragam ya. Oh. Awalan wa sanian wa salisan. Iya. Awalan sanian. Iya. Fi'lun mudhari. Iya. Wasalisan lu amrin. Iya. Walikulli kismul ala kismin ya mudhaf ilaih. Walikulli kismin alamatu khassah. Alamatun khassatun. Tanwin ya. Alamatun khassatun. Alamatun khassatun. Iya. Wa ilaika bayana zalika mufassilan. Mufassalan, shadnya fathah. Mufassalan. Iya. Awalan al-fi'lul madi. Iya. Wa huwa ma dalla ala ma'na fi nafsihi. Ala ma'nan. Ala ma'nan fi nafsihi. Iya. Muktasinin bizamanil madi. Iya. Wa alamatuhu an yakbala ta'at tanis as-sakinah. Nah, as-sakinah ta, tolong diharokat ya semua karena kita belajar baca ya. Ta'at-ta'nisi was-sakinata. Ta'at-ta'nisi sakinata. Ta'at-ta'nisi sakinata. Wa dhamirul fa wa dhamira ra fathah. Wa dhamirul fa'ila fa'ili mudhaf ilaih. Fa'ili kat-ta'i. Iya. Wa na wal waw wa nun niswah. Iya. Ka qawluhu ka qawlihi ta'ala. Ka qawlihi ta'ala qalat huwa min indillahi. Indillahi. Indillahi. Wa siratal ladzina wa qawlihi ta'ala wa siratal ladzina siratal ya kalau tidak ya siratal ladzina an'amta alaihi ya wa ma 'allamtum minal jawarihi ya kama wa kama wawnya enggak usah dibaca ya. Iya, kalau mau dibaca maaf, afan. Sebentar, kalau mau dibaca waw itu, waw itu bukan bagian ayat, tapi dia ataf ayat kepada ayat sebelumnya. Kalau mau dibaca, munculkan wa qawlihi ta'ala. Ya. Kama holaknakum awwala marratin. Iya. Wa qawlihi ta'ala iya. Innal ladzina kafaru iya. Wa qawlihi ta'ala fa'in ardo'na lakum. Taib ahsan tabarakallah fik. Masya Allah. Ya jayid. Nah. Taib bacanya bagus. Khair, ya. Putra. Masya Allah. Ya jazakallah khair barakallah fik. Putra telah membaca. Masih dalam pembahasan taib, fi'il. Ya. Nah, Ustaz. Nanti ya, coba kita terjemahkan ya. Taib, mungkin silakan. Ya. Iya ya. Coba. Ikhwah yang ada di studio nih. Ya, baik, Masya Allah. Tiga telepon sudah kita berikan kesempatan. Sekarang kita berikan kesempatan bagi ikhwah yang ada di studio. Iya. Tafadhal min Akh Ibrahim mungkin fadhal. Qira. Iya. Ad-dars as-salis al-wahdah ats-tsaniyah. Bismillah. Ad-dars as-salis al-wahdah ats-tsaniyah. Iya. Al-fi'lu wa aqsamuhu. Heeh. Yanqasimu al-fi'lu ila thalathati aqsamin. وهي اولا فعل ماض ثانيا فعل مضارع ثالثا فعل امر iya coba terjemahkan fiil dan pembagiannya fiil terbagi kepada tiga bagian yaitu satu fiil madi dua fiil mudhari tiga fiil amr iya nanti akan ada definisi masing-masing ya. Taib. Walikulli wa likulli qismin alamatun khassatun. Iya. Dan untuk setiap bagian ada tanda-tanda yang khusus. Iya. Wa ilaika bayana dzalika mufassalan. Takbir baru ya. Ilaika ini isim fi'il amar bimakna khudz, ya. Ilaika bimana wa khudz, ambillah. Bayana dzalika, penjelasan hal ini, mufassalan, secara rinci. Itu apa? Pembahasan fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Wa ilaika bayana ay khudz bayana. Jadi ilaika adalah isim fi'il amar. Iya. Iya. Terus, awalan, iya. Al-fi'lul madhi. Iya. Pertama, fi'il madhi. Iya. Wa huwa ma dalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarinin bizamanil madhi. Iya. Yaitu apa-apa yang menunjukkan kepada makna pada dirinya terikat dengan waktu yang telah lampau. Iya, jayid. Wa alamatuhu an yaqbala ta'at ta'nithi sakinata wa dhamirul fa'ili kata'i wa na wal wawi wa nunin niswati. Iya. Dan tanda dan tandanya iya masuknya ta'nits yang sukun. Yaqbal ati yaqbal, tandanya dia bisa menerima. Menerima. Iya. Menerima ta ta'nits. Dan tandanya menerima iya ta'nits sakinah. Iya. Mana sakinah? Sukun. Berbaris sukun. Iya. Wa dhamirul fa'ili. Wa dhamirul fa'ili. Wa dhamirul fa'ili dan dhamir fa'il. Fa'il. Apa itu? Mana fa'il? Pelaku. Dhamir fa'il adalah kata ganti sebagai pelaku. Ya, dhamir itu kata ganti. Al-fa'ila pelaku. Seperti apa dhamir fa'il? Seperti ta. Ta. Huruf ta. Na. Na. Wawu. Iya. Dan nun niswa. Tentu masih banyak lagi ya. Ini hanya sebagai contoh. Nanti di selanjutnya halaman 11 itu akan kita jelaskan lebih lanjut. Ya. Ya. Terus, dan mungkin silakan akh yang ada di samping. Ya, fadal. Ya. Lanjutkan. Kaqawlihi ta'ala qalat huwa min indillahi. Iya. وقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم وكقول تعالى وما علمتم من الجوارح وكقوله تعالى كما خلقناكم أول مرة وكقوله تعالى إن الذين كفروا وكقوله تعالى فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ. طيب, Masya Allah, ahsanta. طيب, langsung kepada penjelasannya, yaitu ad-darsu tsalits, yaitu pelajaran ketiga, al-wahdatu tsaniyatu, yaitu bagian kedua. Jadi kitab ini setiap bagian mengandung dua pelajaran. Pelajaran pertama adalah nas, pelajaran kedua adalah latihan, ya. Jadi ada dua bagian, dua pelajaran. Pelajaran pertama adalah pembahasan, ya. Kemudian kedua adalah latihan. Itu setiap unit, ya. Taib ini bagian ketiga, bagian kedua, yaitu masalah al-fi'lu aqsamuhu, yaitu fi'il, kata kerja, serta atau dan bagian-bagiannya. Yanqasimul fi'lu ila thalathati aqsam. Fi'il itu terbagi kepada tiga bagian. Apa itu fi'il? Kata kerja. Jadi kata kerja di dalam tata bahasa Arab, ya, terbagi kepada tiga bagian. Wahia, yaitu apa? Pertama, awalan fi'lun madin, kata kerja lampau. Ya, saya kira dalam bahasa Inggris ada ya, past tense ya. Nah, ini. Nah, coba di apa dekat-dekatkan hal ini bagi yang belajar bahasa Inggris ya, untuk lebih mudah memahami kaidah nahwu ini. Jadi fi'lun madin sama dengan past tense bahasa Inggrisnya, yaitu kata kerja lampau. Yang kedua, fi'lun mudhari'un, kata kerja sedang atau akan datang, ya. Ini fi'lun mudhari' ada dua bagian, sedang dan akan datang. Ya, kalau Inggrisnya apa? Present ya. Present tense, kemudian future tense, ya. Kalau tidak salah itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah fi'lu amrin. Fi'il amr itu kata kerja bentuk perintah. Nanti juga ada definisi masing-masing serta tandanya masing-masing. Itulah fi'il dalam tata bahasa Arab, ada tiga, tidak lebih daripada tiga. Ya. Kemudian walikulli qismin alamatun khassatun. Setiap bagian memiliki. Enaknya apa? Kullunya diartikan baru linya. Ya. Walikulli qismin, setiap bagian memiliki atau mempunyai alamatun khassatun, tanda-tanda khusus. Ya. Tanda-tanda khusus. Nah, tanda inilah yang perlu antum kenali. Jadi, kenapa? Ini untuk bisa membedakan antara fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Sekalipun antum tidak paham maknanya, saya katakan dengan melalui tanda ini, dengan antum mengenali betul, antum bisa menentukan ini kata kerja madhi, lampau, ini kata kerja sedang, atau akan datang, ini kata apa? Kata kerja perintah. Wa ilaika bayana dzalika mufassalah, ambillah penjelasan hal ini secara rinci. Mana itu awalan, ini baru diuraikan. Pertama, al-fi'lul madhi, itu fi'il madhi. Nah, apa itu fi'il madhi? Ma dalla ala ma'nan, yaitu sesuatu. Maksudnya itu ini adalah kata kerja ya. Ya, ma ini maksudnya kata kerja. Ya, langsung aja kita maknanya kata kerja. Ma dalla ala ma'nan, yaitu kata kerja yang menunjukkan. Ala ma'nan, atas suatu makna. Fi nafsihi, pada kata kerja itu sendiri. Artinya bahwa fi'il itu mengandung makna. Jadi fi'il itu mengandung makna. Berarti ada dong yang enggak mengandung makna. Yang tidak mengandung makna itu adalah huruf. Nah, huruf itu bisa diketahui makna kalau dia bergandengan dengan apa? Kata. Baik sebelumnya maupun sesudahnya. Kalau hanya kita menyebut kata saja, itu tidak bisa kita tentukan maknanya apa. Contoh, fi. Bisa enggak kita mengatakan fi itu adalah di? Enggak. Enggak bisa. Dia akan memiliki makna jelas kalau dia sudah bergandengan dengan kata lain. Min, enggak bisa kita akan artikan apa dari, belum tentu. Dia akan jelas min itu posisinya, maknanya kalau dia bergandengan dengan apa? Kata sebelum dan sesudahnya. Contoh, wa minan nas. Apakah dari manusia? Enggak. Berarti apa? Sebagian manusia. Nah, itu dia. Ya. Minal ma'had. Berarti apa maknanya? Dari lembaga, dari ma'had. Baru jelas maknanya. Nah, sementara isim yang sudah kita pelajari, itu sudah mengandung makna. Al-Qamar, contoh Al-Qamar. Tanpa dimasukkan dalam kalimat, tanpa ada kata, hanya kata Qamar, orang sudah paham. Langsung. Atau Qamar? Bulan. Ya kan? Satu benda yang ada di langit, yang bercahaya di tengah apa di waktu malam ya. Nah, asy-syamsu. Orang sudah paham arti asy-syamsu tanpa ada kata lain. Nah, itu maksudnya kata mengandung makna. Demikian juga fi'il ya. Contoh zahaba. Ya. Atau kita kembali bahasa Indonesia lah, pergi. Ya, pergi atau makan. Ya. Tanpa kita menggandeng kata lain, makan sudah tahu maknanya. Nah, itu dikata apa? Suatu kata yang mengandung makna. Ma dalla ala ma'nan fi nafsi, sesuatu yang menunjukkan atas suatu pengertian fi nafsi, pada dirinya sendiri atau pada kata itu sendiri. Ya, ya kalau fi'il apa? Pada fi'il itu sendiri sudah mengandung makna. Muqtarinin bizzamanil madhi. Nah, dia berangkai atau berkaitan, muqtarin ay murtabitin ya, muta'alliqin, itu maknanya berkaitan dengan apa? Waktu lampau. Nah, ini yang membedakan antara isim dengan apa? Fi'il. Kalau isim tidak muqtarin bizaman, tidak berkaitan dengan waktu ya. Muhammad umpanya, tidak berkaitan dengan waktu, sekarang, telah lalu, akan datang. Sementara fi'il itu berkaitan dengan waktu. Dengan kata zahaba, walaupun tidak ada kata amsi kemarin, ya kan? Nah, itu sudah mengandung makna waktu lampau. Zahaba, arti zahaba ya akhil karim. Nah, dia telah pergi, ya kan? Safara, dia telah bepergian jauh, itu safar. Nah, Jadi dari bentuk kata fi'il madhi itu sudah mengandung makna. Nah, sudah berkaitan apa? Sudah mengandung makna serta berkaitan dengan waktu. Waktu apa? Lampau. Ya. Taib. Nah, itu definisinya lebih kurang. Ya. Nah, kemudian selanjutnya wa alamatuhu dan tanda-tandanya. Wa alamatuhu dan tandanya an yaqbala at-ta'nits sakinata. Itu apa? Coba terjemahkan apa itu terjemahannya? Apa tadi? Tandanya apa? Dia bisa menerima ta'nits as-sakinata. Ta'nits yang berbaris sukun. Ya. Ta'nits ta munikal muannas. Ta munikal muannas ada dua. Ada ta marbutah. Ini masuk pada isim. Ta'nits juga kan? Namanya ta marbutah. Jika apa dikatakan marbutah? Karena dia mengikat. Marbut itu kan diikat. Marbut. Marbut ya, marbut masjid. Ya, marbut masjid ya. Di kalimat rabata barangkali itu mungkin istilahnya ya. Nah, karena marbut itu enggak bisa keluar masjid itu. Terikat masjid lima waktu. Ya. Dia harus kembali pada waktu-waktu syarat tentu kan. Taib. Jadi ta marbutah yaitu ta yang apa? Yang terikat atau menyatu tanya, bukan ta maftuha, bukan ta terbuka. Nah, ini kalau ta marbutah itu juga tanda muannas tapi untuk isim. Contohnya apa? Madrasatun, Fatimatu, Hamzatu dan seterusnya. Nah, di sini ada ta ta'nits, ada ta yang terbuka as-sakinah berbaris sukun. Nah, coba lihat di qauli ta'ala qalat. Nah, qalat. Di situ ada ta ta'nits. Tempat letaknya mana? Di akhir ya, di akhir letak. Ini fi'il madhi. Nah, kalau ketemu di hal seperti ini, ada ta ta'nits yang di ujung baris sukun berarti sebelum ta itu al-fi'il. Qalat, ja'at, samat, gitu. Darasat, apakah tiga huruf atau lebih? Istaghfarat, ista'malat, istakhdamat, jahadat, dan seterusnya. Nah, ini yang perlu dikenal. Seperti ini. Ini cirinya. Terus apa lagi? Wa dhamir al-fa'ili. Dan dia menerima dhamir fa'il, dhamir pelaku. Seperti tak. Na. Kemudian waw, nun niswa. Nah, seperti apa sih ta ini? Na, waw, dan nun niswa. Nanti di halaman 11, nah, akan dijabarkan lebih luas lagi. Di sini lihat kembali ayat ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim an'amta. Di situ ada ta di akhir, ta maftuha. Nah, ta maftuha, kemudian perlu juga diketahui cirinya, sebelumnya sukun. Nah, sebelumnya sukun, perhatikan mimnya sukun. Jadi an'amta, jikta, qulta, apa lagi? Darasta, qara'ta, katabta. Nah, berarti semua itu adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Nah, ta di sini bukan hanya ta, arti ta yang pelaku. Mana itu? Perhatikan ayat selanjutnya. Wa ma 'allamtum minal jawarih 'allamtum. Sudah ta juga tuh. Nah. Jadi kalau kembali sorab, ta tuma tum ti tuma tunna tu. Nah, jadi alamtum di situ ta juga. Nah, ini perhatikan sebelumnya sukun berarti alama ini adalah fiil. Jadi an'am, an'am itu fiil madhi. Alam berarti fiil madhi. Qalat berarti qala itu fiil madhi. Nah, selanjutnya kama khalaqnakum. Nah, ini khalaqna. Berarti apa? Na. Itu apa? Pelaku. Kama khalaqnakum. Sebagaimana kami ciptakan kalian. Khalaqna. Berarti khalaq itu al-fi'il. Asal khalaqa. Masuk na. Pelaku. Khalaqna. Cirinya apa? Sebelumnya sukun. Sebelum dhamir itu sukun. Khalaqna. Apa lagi? Darasna. Katabna. Istaghfarna. Kurang apa lagi? Innal ladzina kafaru. Sungguh orang-orang yang kufur. Perhatikan kafaru. Nah, ini waw. di akhirnya kafaru ada waw di situ. Berarti apa kata kafaru? Kafar itu adalah fi'il, kafara. Tandanya apa? Itu fi'il madhi, tandanya waw di ujung. Nah, apa contoh lain? Fadal? Ha? Zalamu. Terus jahadu. Apakah hurufnya lebih daripada 3 atau 5 atau 6? Ya. Karena fi'il itu ada daripada 3 huruf, ada 4 huruf, ada 5 huruf, ada 6 huruf. Yang penting adalah yang di ujungnya. Itu yang perlu dikenali. Ya. Nah, saya akan tuliskan beberapa contoh ya. Ya. Tidak, ini kan hanya saya berikan contoh yang ada yang 4 huruf, ada 3 huruf. Ya. Kita ambil yang lain. Ya. Apa tadi? Is. Ah, ini is. Is. Istaghfarat. Berarti istaghfarat. Tata nis bisa masuk dia. Berarti istaghfar ini adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Ini. Karena ada tata nis. Nanti. Jahadat. Demikian juga ada tak ta'nis berarti jahada ini fi'il madhi. Makanya saya katakan berkali-kali, ambillah Al-Qur'an atau hadis ya untuk dilihat ya. Nah, itu bisa kita ungkapkan bahwa itu adalah fi'il atau dia bukan fi'il, fi'il madhi atau bukan fi'il madhi. Nah, ini ciri fi'il madhi yaitu ada tak ta'nis yang di ujung baris sukun. Baik, apa contoh lagi? Ha? Akram. Akram tu. Ada tak? Tu. Nah, saya katakan sebelumnya sukun. Akram tu. Akram tu. Atau tu tumatum dan sejenisnya ya. Itu masuk dikatakan tafa'il. Akram tu. Akram ta. Ini nanti kalau sudah masuk sorab lebih jelas lagi. Akramta, akramtuma, akramtum. Nah, ini akramtuma. Ya. Akram. Ya. Akramtuma. Akramtum. Ya. Akramtum. Nah, ini katakan ta. Ta apa? Ta pelaku, ya. Berarti akrama itu fi'il. Ya. Berapa huruf atau huruf lain? Apa lagi huruf lain atau fi'il lain? Fadal yang bisa memberikan contoh. Ah, apa? Ta'allamna. Ta'al. Ya. Ta'allamna. Berarti ta'allama ini fi'il. Kenapa? Cirinya apa? Ada nun masuk. Nah, ta'allamna, kami telah belajar fi'il madhi. Ta'allamna. Nah, ini na seperti ini. Memberikan na pelaku sebelumnya sukun ini. Semuanya sebelumnya sukun. Ta'allamna. Ta'allamu. Tadi waw ya. Ta'allamu. Ya. Ta'allamu. Nah, ini waw. Sebelumnya dhammah. Ta'allamu. Ta'allamu. Ini fathah semuanya. Nah, ciri lanjut apa? Bisa fathah selanjutnya. Hurufnya apa? Fathah. Kemudian di akhir apa? Dengan waw. Ta'allamu. Ini waw di sana alif. Ini apa? Berarti ta'allama ini adalah fi'il. Ya. Tapi nanti kita lihatlah di halaman 11 ya. Untuk melihat ya, ciri-cirinya. Baik. Tentu ini hanya sekilas ya. Coba diperhatikan baik lagi. Kama khalaqnakum awwala marratin. Khalaqna, kami telah ciptakan kalian. Khalaqna berarti khalaqa itu fi'il, itu fi'il madhi. Innal ladzina kafaru, kafaru berarti kafar itu fi'il madhi, ada tandanya apa? Waw, itu waw fa'il. Kafaru, darabu, darasu, jahadu, istaghfaru. Ya. Kemudian contoh terakhir ini arda'na lakum. Arda'na. Nah, arda nalakum arda'a itu menyusui. Arda'na nun tu nun niswah, bukan perempuan. Mereka arda'na, mereka menyusui. mereka perempuan. Jadi arda'na, darasna, katabna, jalasna. Nunnya pendek. Ya. Nunnya pendek. Jadi cirinya apa? Ada nun sebelumnya sukun. Nun sebelumnya sukun. Itu ciri. Batu fi'il madhi, nunnya al-nun niswa, yaitu mereka, mereka perempuan. Katabna, jalasna, istaghfarna. Istaghfarna. Istamalna. Istamalna. Amana istamalnya, ikhwah? Apa? Menggunakan. Istamalna. Nah, ini nun itu mereka, mereka perempuan. Berarti kalimat istamala ini adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Baik. Ini harus pelan-pelan ya. Terutama bagi pemula. Bagi pemula, ya, mungkin ada masih meraba-raba ya. Iya. Tapi insyaallah ikutin saja, ya. Nanti akan paham insyaallah. Jadi itu tadi saya ulang kembali, tanda fi'il madhi bahwa itu fi'il kata kerja lampau, bahasa Inggrisnya ada past tense, adalah ada ta ta'nis. Ya, atau dia bisa menerima ta ta'nis, ta bersukun. Nah, buka Al-Qur'an nanti ketemu ta bersukun, qalat sebelumnya fathah, qalat sebelumnya fathah. Ya, darasat, nah itu cirinya, tanya sukun sebelumnya fathah, darasat, katabat, jahadat. Nah, berarti apa? Itu fi fi'il, fi'il madhi. Demikian juga ta. Ya. Ta tuma tum ti tuma tunna, itu ta fa'il. Kemudian apa lagi? Na kami. Kemudian nun niswah sebelumnya sukun. Darasna, katabna, jalasna. Kemudian ada waw, kafaru, jahadu. Nah, apa lagi? Syahadu dan seterusnya. Baik. Fadhal Ustaz Ihsan. Ya. Nah. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian penjelasan tambahan dari bagian pertama fi'il madhi dan tanda-tandanya yang disebutkan dalam kitab ini dan setelah contoh yang diberikan. Kita berikan kesempatan untuk berikutnya, bagian yang kedua tadi, Ustaz. Iya, iya. Bagian yang kedua dari pembahasan fi'il yaitu masuk ke fi'il mudhari', ya, atau present dan future tense dalam bahasa Inggrisnya. Kita berikan kesempatan bagi Anda yang mungkin belum sempat terhubung di 0218236543. Bagaimana fi'il mudhari' dan ciri-cirinya atau tanda-tandanya atau makna dari fi'il mudhari' itu sendiri apa? Kita akan simak dalam maklumat yang tertulis dalam buku ini dan silakan kita berikan kesempatan untuk dibaca. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Mu Abdillah di Solo. Ahlan bikum. Masyaallah. Sudah punya bukunya Mu Abdillah? Belum, emang mau tanya, mau kalau beli di mana? Baik, insyaallah nanti kami informasikan. Dan sementara ini Umul ya televisi kan ya? Iya. Baik, kita akan tampilkan dulu. Baik. Alhamdulillah. Tanian, Ustaz. Iya, betul, tanian. Tanian, al-fi'il mudhari'u. Al-fi'lul, coba diharakatkan ya. Al-fi'lul mudhari'u. Al-fi'lul mudhari'u. Wahuwa ma dala ala maknan fi nafsihi muktarinin di zamanil hadiri awil mustaqbali wa alamatuhu ayyak bala nun taukid nuna nuna taukidi nuna taukidi wayabda'u wayabda'a atau pada yak bala wayabda'a wayabda'a bi kharfil mudara'ati mudara'ati iya mudara'ati bi kharfil mudara'ati wa huruful mudari'atu mudara'ati wa huruful mudara'ati wa huruf mudara' ini masdar ya, masdar bukan isim fa'il. Dara'a yudhar mudara' wa huruful mudara'ati wa huruful mudara'ati ya alhamjatu atta'u alya'u wa nun wa nunu wa nunu Ataina. Nah, disingkat apa? Ataina. Ataina apa? Mereka datang, mereka perempuan. Atau bisa disingkat lagi nih, na'ti. Na'ti, kami datang. Ya, itu untuk mengingat saja, ya. Mengingat, ya. Taib. Qaulihi ta'ala. Iya. La in asrokta la yahbatona maluka wala takunana minal khasirin. Iya. Terus enggak bisa dibaca? Oh iya, Ustaz. Iya. Talis ya. Terus wa qauli ta'ala? Wa qaulihi wa qaulihi ta'ala. Saupa astaghfiru lakum rabbi. Iya. Afaman yakhluqu kama la yakhluqu. Iya. Lama tadri nafsun madza taksibu wada. Iya. Walaqad na'lamu annahum yaqulun. Yaqulun. Baik, masyaallah, ahsant, barakallahu fik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair pada Ummu Abdillah di Solo. Taib, masya Allah, barakallahu fik. Dan untuk informasi buku nanti bisa kita informasikan di penghujung kajian. Baik, taib, di belakang Ummu Abdillah kami persilakan kembali di 0218236543. Kami sampaikan kembali di 0218236543. Kita baca kembali dari poin yang kedua terkait dengan film mudhari. Baik, halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Umu Umair di Ciledug. Saya ahlanya Umu Umair. Ahlan wa sahlan ya Umu Umair. Iya. Tafadhal, akhi. Tafadhali. Tsaniyan. Iya, betul. Tsaniyan. Tsaniyan. Al-fi'lul mudhari. Wa huwa ma dalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarinin bil zaman bil zamanil hadiri bil zamanil hadiri awil mustaqbali wa alamatuhu ay yuqbala nun at-tawkid an yaqbala yaqbala qabila yaqbalu an yaqbala wa alamatuhu ay yaqbala nun at-tawkidi wa yabda'a di harfil mudara'ati wa huruful mudara'ati hiyal hamzatu al-ta'u al-ya'u wa nunu ataina ka qawlihi ta'ala a'udhu billahi min syaitanir rajim la'in asrafta layahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Iya. Terus wa ka qawlihi ta'ala safa astaghfiru lakum rabbi. Iya. Wa afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Iya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Iya. Wa laqad na'lamu annahum yaqulun. Baik, coba terjemahkan, terjemahkan. Mina awal, tsaniyan. Tsaniyan ya. Surah tsaniyan kedua. Iya. Itu. Iya, oh iya ya. Coba turunkan. Kelihatan? Enam. Iya. Fi'lul mudhari. Kedua, fi'lul mudhari. Dialah apa-apa yang menunjukkan kepada makna pada dirinya muqtarinin. Muqtarinin ini makna muqtarinin, Ustaz. Muta'alliqin, murtabitin, berkaitan. Oh iya, berkaitan dengan zaman yang akan datang. Hadir atau hadir? Itu ya, sekarang. Sekarang. Awil mustaqbal atau akan datang? Akan datang. Iya. Dan tanda-tandanya adalah diterimanya. Dia bisa menerima non taukid. Nun taukid arti bisa dimasuki oleh nun taukid. Ya. Terus dan dia bisa memulai dengan huruf mudhari. Dia mulai dengan huruf mudhara. Mudhara. Iya. Dan huruf-huruf mudhara'ah adalah hamzah, ta, ya, dan nun. Iya. Ataina memakna ataina. Singkat ya daripada hamzah, ta, ya, nun. Ataina kan mereka datang kan, mereka perempuan. Iya. Oh, iya. Iya. Atau disingkat lain juga boleh, nati. Kami datang. Iya. Dan iya. Seperti firman Allah Ta'ala. Apa dan lain asyrakta jika engkau menyekutukan iya. Maka akan hapus amalmu iya. Dan kamu akan misalnya kamu akan menjadi apa itu minal apa termasuk orang yang merugi kalingan Ustaz termasuk orang-orang yang merugi minal khasirin termasuk orang merugi termasuk orang yang merugi iya. Wa qauli ta'ala tulisannya enggak kelihatan. Oh, enggak kelihatan ya. Bisa diangkat ke atas ikhwan. Dan seperti firman Allah Ta'ala. Iya. Kelak saufa astaghfiru lakum rabbi. Iya. Rabbku kelak akan mengampuni saufa astaghfiru. Iya. Akan saya minta ampunkan untukmu Rabbi kepada ya? Tuhanku. Oh iya. Iya. Sekelak aku akan memintakan ampun untuk kalian, kalian kepada Tuhanku. Kepada Tuhanku. Iya. Dan maka apakah yang menciptakan sama dengan yang tidak menciptakan? Yang tidak menciptakan. Iya. Dan apakah kau dan wa ma tadri nafsun. Dan nafsu jiwa tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Nah, Ustaz. Apa yang dilakukan besok? Apa? Iya. Apa yang dilakukan besok? Dan sungguh kami mengetahui iya. Bahwa sungguhnya mereka yaqulun berkata, "Taib." Iya. Ahsan. Nah, wa iyyaka. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa iyyaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya. Fadhil ikhwan ada di sini, tolong baca nanti saya jelaskan ya. Fadhil ya. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya untuk ikhwah yang ada di studio. Thaniyan fil mudhari. Wasil. Silakan sambung. Bismillah. Thaniyan. Al fi'lul mudhari'u. Ma dalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarinin biz zamanil hadiri aw al mustaqbali. وعلامته أن يقبل نون التوكيد ويبدأ بحرف المضارعة وحروف المضارعة الهمزة والتاء والياء والنون أو أتين أقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقوله تعالى سوف أستغفر لكم ربي وقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق وقوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وقوله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون طيب أحسنت بارك الله فيك طيب ثانيا yang kedua bagian daripada fi'il kata kerja adalah al-fi'lul mudhari, yaitu kata kerja sedang atau akan datang. Apa arti fi'il mudhari ini? Ma dalla ala ma'nan, yaitu sesuatu yang menunjukkan atas suatu pengertian atau satu makna fi nafsihi pada sesuatu tersebut. Ya, lebih jelasnya apa? Ma'an suatu ala fi'il ya. Fi'il mudhari adalah fi'il, kata kerja yang menunjukkan atas satu makna atau satu pengertian fi nafsi pada kata kerja itu sendiri. Arti kata kerja itu mengandung makna. Sebagaimana fi'il madhi. Muqtarinin bizzamanil hadiri, yaitu berkaitan dengan masa atau waktu al-hadir sekarang. Awil mustaqbali atau akan datang. Jadi bedanya kalau madhi adalah lampau. Zaman lampau, sedang mudhari adalah zaman sekarang atau akan datang. Yaitu sebagaimana kita katakan bahasa Inggris apa? Present tense atau future tense. Ya. Nah, itulah fi'il mudhari. Nah, kemudian cirinya apa? Nah, ini perlu kita mengetahui cirinya untuk bisa membedakan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari, kata kerja lampau dan kata kerja sedang akan datang. An yakbala nun at-taukid. Nah, dia bisa menerima nun taukid atau dia bisa dimasuki oleh nun taukid. Nun taukid adalah nun yang untuk menegaskan kata. Nun taukid adalah nun untuk menegaskan. Wa yabda'a. Nah, ini ciri yang paling kentara, yang paling jelas ya. Wa yabda'a, dan ini setiap fi'il mudhari pasti ada ciri ini. Nah, kalau nun taukid, ya itu terkadang pakai nun taukid, terkadang tidak pakai nun taukid. Ya. Nah, kalau yabda'a, wa yabda'a bi harfil mudhara, dia mulai dengan huruf mudhara. Huruf mudhara adalah huruf menunjukkan kata kerja sedang atau akan datang. Ya. Kata kerja sedang atau akan datang. Mana itu huruf yang menunjukkan kata kerja sedang atau akan datang? Itu wa huruful mudharati al-hamzah. Kemudian wata, ada huruf ta. Di mana huruf ini? Hurufnya di awal ya, bukan di akhir. Di awal. Kalau fi'il madhi lebih cirinya di akhir. Kalau fi'il mudhari, cirinya, lebihnya cirinya di awal. Walaupun nanti bisa juga dilihat juga di akhir. Al-hamzah, wata, walya, wan nun. Ada empat huruf, itu huruf mudhara'a. Semua huruf ini berada di awal. Disingkat dengan ataina atau juga bisa dikatakan na'ti. Ya. Kaqauli ta'ala seperti firman Allah SWT, la'in asyrakta layahbatanna amaluka walatakunanna minal khasirin. Nah, di sini ada nun taukid, ada ciri di awal. La'in asyrakta, saya tanya, asyrakta ini fi'il atau bukan? Ya, akhil karim. Fi'il ya, fi'il apa? Fi'il madhi. Apa cirinya? Ta. Walaupun ada hamzah di awal. Nah, ini. Nanti fi'il mudhari ada hamzah di awal kan? Tapi di sini kita bisa jelaskan bahwa asyrakta ini adalah fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Apa cirinya? Ada ta di akhir sebelumnya sukun. Asyrak, kafnya sukun kan? Asyrakta. Nah, ini saya ngaji apa? Saya tampilkan ayat ini. Tujuannya apa? Agar guru tidak hanya mengajar grammar ya, perlu disisipkan adalah mengajarkan kepada mereka atau memberitahu kepada mereka tentang bahaya syirik dalam masalah akidah. Nah, ini salah satu apa buku ini ya. Jadi tujuannya adalah supaya guru itu apa, bukan hanya mengajarkan apa grammar, tapi dia masukkan selip masalah akidah, itu perlu sekali. Sekaligus apa? Sekaligus untuk kadang-kadang belajar grammar ini kadang-kadang mumet ya, sebagian orang kan. Tapi kalau sekali-kali apa dimasukkan penjelasan ini agak semacam penyegaran kan gitu kan. Nah, jelaskan tentang ayat ini tentang apa? Bahaya syirik. Ya, yaitu apa, akan menghabiskan semua amal, terhapus. Baik. La in asyrakta, jika engkau melakukan syirik, menyekutukan Allah. Perhatikan, asyrakta berarti asyraka itu adalah fi'il madhi. Pasten. Tandanya di ujungnya ta maftuha terbuka, kemudian sebelumnya sukun. La yahbatanna amaluka. Nah, la yahbatanna. Perhatikan di sini. Berarti yahbatu. Yahbat itu fi'il mudhari. Apa cirinya? Ada nun taukid. Nun taukid adalah nun berapa? Nun yang bertasydid, nun taukid sakilah. Itu nun taukid ya. Atau nun taukid adalah nun yang bertasydid atau enggak bertasydid. Jadi nun taukid ada dua, nun taukid sakilah, nun taukid khafifah. Sakilah itu berat kena dia bertasydid. Nun taukid khafifah adalah tidak bertasydid tapi bersukun. Contohnya apa? Ya. Yadrusan. Nah, saya tuliskan contoh ini. Ini masalah nun taukid ya. Iya. Yadrusan. Atau yak maktuban. Ya. Ini nun taukid apa? Bertasydid, kemudian nun taukid khafifah tidak bertasydid ini. Ya. Ini keduanya apa? Nun taukid. Nah, cuma kalau bertasydid asyaddu taukidan, ini lebih bersangat kuat lagi pentaukidannya, penegasannya dibandingkan tanpa tasydid. Nah, di sini ada dua ciri fi'il mudhari. Pertama, ada nun taukid di ujungnya. Yang kedua, diawali dengan apa? Ada ya di awalnya. Ya, kata huya mudhara'a. Ya mudhara'a. Ini juga akan membedakan antara fi'il mudhari dengan fi'il amar. Kalau fi'il amar tidak ada ya di awal. Nah, bisa jadi di akhir ada nun taukid. Nah, tapi fi'il mudhari ada ciri yang paling kentara. Di awalnya ada huruf mudhara'a. Ya, ta, hamzah, nun. Nah, ini ya. Yadrusan, yadrusanna, yaktuban. Nah, coba lihat ayat ini. Layahbatanna amaluka. Kemudian, walatakunanna. Perhatikan, takunanna, berarti kalimat takuna. Berarti apa? Fi'il mudhari. Kana yakunu. Takunu, anda takunu. Masuk nun taukid, takunanna. Yahbatu, masuk taukid, yahbatanna. Jadi yahbat takun ala fi'il mudhari. Ayat selanjutnya, wa qaqulu ta'ala saufa astaghfiru lakum rabbi astaghfiru. Nah, astaghfiru di ujung tidak ada tanda fi'il madhi, ya kan? Tanda fi'il madhi tadi sudah kita ketahui ada ta terbuka, ta maftuha, ada tum, ada tunna, ada nun niswa, ada na panjang. Di sini enggak, setara tidak ada tanda fi'il madhi. Berarti ini tanda fi'il mudhari. Dari mana tandanya? Ada hamzah di awal. Astaghfiru. Tanya apa? Artinya, saya akan minta ampunkan untuk kalian. Astaghfiru. Akannya apa? Saufa. Akan datang. Kemarin sudah kita jelaskan ciri di antara ciri fi'il secara umum. Afaman yakhluku kaman la yakhluk. Kata yakhluku. Nah, itu fi'il mudhari. Apa cirinya? Ada ya di awal. Ini fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi, khalaqa. Mudhari'nya sedang atau kedatang, yakhluku. Demikian juga dua ayat juga sama fi'ilnya. La yakhluku, ada yakhluku. Kemudian selanjutnya, wa ma tadri nafsum madha taksibu gada. Kata tadri. Kata tadri, dara yadri. Berarti kata tadri itu fi'il mudhari. Apa tandanya? Ta di awal. Nah. Taksibu juga fi'il mudhari. Tandanya apa? Ta di awal. Taksibu. Kemudian terakhir adalah, sebelum terakhir, na'lamu. Nah, na'lamu. Itu fi'il mudhari. Karena di awalnya ada nun. Na'lamu. Kenapa lagi? Yaqulun. Nah, yaqulun. Ini tandanya apa? Ada ya di awal. Di ujung ada berbeda lagi. Ada pakai waw, pakai nun. Yaqulun. Ya, nanti akan kita apa? Pelajari, nah, insyaallah di apa ada macam fiil namanya itu afal khamsa insyaallah. Nah, tapi yang terpenting di sini adalah cirinya di awal. Fiil mudhari lebih cirinya di awal. Ada hamzah atau ya atau ta atau nun. Nah, dari situ bisa kita mengenal bahwa itu fiil mudhari. Taib, itulah fiil mudhari ya, sanesan ya. Iya. Taib, masih ada waktu kita lanjutkan. Oh, sila, ya. Insyaallah. Nah, kita lanjutkan di bagian yang ketiga. Pendengar dan pemirsa Raja TV menuntaskan pembagian fi'il yang ketiga yaitu fi'il amar. Bagaimana dan apa makna dari fi'il amar serta apa tanda-tandanya? Kita berikan kesempatan kembali untuk sesi kiroah bagi para pendengar di 021-823-6543. Silakan yang belum sempat terhubung bisa di coba kembali. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa akhi di mana? Dengan Abu Yusuf dari Indramayu. Abu Yusuf di mana? Indramayu. Ahlan, masyaallah. Indramayu. Baik. Ahlan wa sahlan ya. Silakan. Kita tampilkan. Taib, fi'il amr yang ketiga, salisan, silakan. Salisan. Iya. Salisan. Iya. Fi'il amri. Iya. Wa huwa Madala ala talibin. Talabin ya, bukan talibin. Ala talabin. Ala talabin. Iya. Hadasa fi zamani al-mustaqbal. Al-mustaqbali, iya. Wa alamatuhu an yakbala. Iya. Ya ya u ya a. Ya a fathah kan maf'ul bi. Naam. Ay yakbala ya al-mukhatabah. Mukhatabati. An yakbala ya al-mukhatabati. Iya. Mukhatabati. Iya. Wa nunun. Wa nuna. Atafnya kepada ya'a. Wa nun at-tawkidi. Wa nun at-tawkidi. Iya. Ma'a dalatihi. Ma'a dilalatihi. Boleh baca dalalatihi. Kedua-duanya boleh. Ma'a dilalatihi atau ma'a dalalatihi. Ala. Alat talabi. Alat talabi. Iya. Alat talabi. Ka qawlihi ta'ala. Ya naru kuni bardan. Iya. Wa qaul wa qaulika wa qaulika wa qaulika udrusanna. Udrusanna ya waladu. Ya waladu. Iya. Baik, ahsanta, barakallahu fik. Masyaallah. Afik barakallahu. Nah. Jazakallahu khair Abu Yusuf. Baik, barakallahu fiik dari Indra Mayu ya, ya. Abu Yusuf. Masyaallah. Baik. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Abu Yusuf. Silakan di 0218236543. Ya, bagian yang ketiga, bagian yang baru bergabung untuk bisa dibaca di halaman 11 ya. Baik, halo. Halo. Ahlan ya. Akhi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan siapa di mana? Ah, Sadat di Semarang. Masyaallah. Ahlan, Ahsadat. Masyaallah, barakallahu fik. Silakan kita tampilkan. Naam, ahlan wasalan ya akhil karim. Ahsad. Ya. Ahlan bik, Sad. Ahlan bik. Naam, tafadhal. Salisan. Salisan. Fi'lul amri. Iya. Wa huwa ma dalla ala talabin. Hadasa fi zamanil mustaqbal. Iya. Wa alamatu an yaqbala ya al mukhatabati. Wa nun at-tawkidi. Iya. Ma dalalatihi ala talabi. Iya. Kaqaulihi ta'ala ya naru kuni barda. Iya. Wa qaulika udrusanna ya waladu. Baik, masyaallah. Qira'atuka jayyidah ya akhir karim. Ahsan, tabarakallah fiik. Jazakallahu khair. Ahsadat di Semarang ya, masyaallah. Barakallahu fiik. Iya. Baik, kita berikan kesempatan lagi, Ustaz. Iya, mungkin fadal ikhwan yang ada di studio tadi, masyaallah. Silakan. Fadal akh. Iya, biar wasilah kebagian semuanya. Ya, apa silakan dicoba dibaca. Yeah. Nah, yeah. Ada mic-nya silakan. Yeah. Biar lebih jelas suaranya. Salisan. Nah. Fi'lul amri. Iya. Wa huwa ma dalla ala talabin. Iya. Hadatsa bizamanil mustaqbali. Wa alamatuhu an yaqbala ya al mukhatabati wa nun at tawkidi ma'a dilalatihi ala talabi. Talabi, ya. Ka qawlihi ta'ala ya naru kuni barda. Iya. Wa qawlika udrusanna ya waladu. Baik, ahsanta, barakallahu fik. Taib salisan ya adalah fi'lul amri, yaitu kata kerja perintah. Fi'lu kata kerja, al-amri itu perintah. Itu terjemahannya. Ma dalla, apa itu? Huwa ma dalla ala talabin, yaitu menunjukkan atas suatu permintaan. Talab itu permintaan. Ya. Jadi kata kerja itu perintah ya. Kata kerja perintah berarti apa? Permintaan. Ya. Perintaan untuk dikerjakan. Ya. Ala ma dalla ala talabin, itu sesuatu yang menunjukkan apa? Permintaan. Hadatsa, terjadi. Fi zamanil mustaqbal, terjadi pada waktu akan datang. Akan datang kapan? Setelah ngomong. Setelah berbicara yang meminta. Ijlis. Kapan duduknya? Setelah ngomong. Ijlis. Udrus. Walaupun satu detik setelahnya. Ya, kata mustaqbal adalah setelah berbicara. Walaupun satu detik. Itu katakan mustaqbal. Taib wa alamatuhu, dan tandanya adalah an yakbala ya al mukhatabah. Tandanya dia bisa menerima ya mukhatabah. Ya mukhatabah adalah ya bermakna perempuan, lawan berbicara. Mukhatabah itulah berbicara. Engkau. Engkau siapa? Engkau perempuan. Contohnya, ijlisi. Ya. Duduk engkau. Engkau siapa? Engkau perempuan. Jadi ada perempuan, kita katakan udkhuli, masuk. Ukhruji, keluar. Ya. Uskuti, diam. Ya. Nah, itu apa? Kata kerja apa? Perintah. Cirinya apa? Cirinya, dia bisa menerima ya. Ya, dikatakan ya mukhatabah. Kemudian, wanun taukid. Nun taukid juga bisa menerima nun taukid. Ya. Nah, ini untuk membedakan antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari. Fi'il apa? Amar. Fi'il madhi tidak bisa menerima ya mukhatabah. Ya, enggak ada daraba, darabi. Enggak ada. Ya. Demikian juga tidak bisa menerima nun taukid fi'il madhi, enggak bisa darabanna, ya. Jadi yang bisa menerima apa? Ya mukhataba adalah fi'il mudhari, kemudian fi'il amar. Demikian juga yang bisa menerima nun taukid adalah fi'il mudhari dan fi'il amar. Kalau gitu apa yang membedakan antara fi'il mudhari dan fi'il amar? Bisa dibedakan. Kalau fi'il amar menunjukkan talab, permintaan, ya. Yang kedua, kalau mudhari ada tanda di awal, tadi sudah jelaskan. Ada hamzah, ada ya, ada ta, ada nun, salah satu itu. Sementara amar tidak ada. Ya. Umumnya tidak ada. Artinya huruf mudhari ya, bukan huruf asli. Ya. Atau bukan huruf yang contoh hamzah. Hamzah yang timbangan af'ala ya. Huruf imbuhan tapi timbangan af'ala. Itu ada hamzah. Ya. Nah, kalau hamzah mudhari, hamzahnya beda. Itu hamzah arti saya, itu mudhari. Ya. Akra'u, itu saya. Ya. Akra'u saya. Kalau akrama, bukan arti saya itu, memuliakan. Ya. Bukan, itu dia muliakan, bukan arti saya. Memang itu untuk awal-awal barangkali agak sulit untuk bedakan ya. Ya. Tapi insya Allah kalau sudah berjalannya waktu akan paham mengetahui perbedaan itu. Tapi intinya adalah fi'il amar ini menunjukkan talab, perintah. Cirinya adalah kalau dia masih murni, belum ada huruf tambahan, dia bersukun. Itu. Iqra, ijlis, kul. Nah, iqra, dan kurangkan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra berarti fi'il amar. Kul, katakan. Nah, ijlis, iftah, udrus, istami' itu bersukun. Huruf sahih bersukun dan belum ada tambahan imbuhan di awal. Nah, kalau cirinya bisa menerima apa saja? Nah, dia bisa menerima ya mukhatabah, arti engkau perempuan, dan bisa menerima nun taukid. Contohnya Al-Quran, kul ya, kakul ta'ala, ya nar, wahai api. Tapi api ini apa? Nar itu lafaznya apa? Menunjukkan mu'annas, majazi, bukan hakiki. Ya naru, kuni. Perhatikan, Allah menggunakan kata ya, itu ya mukhatabah. Khitab kepada nar. Kuni, jadilah engkau. Engkau apa? Engkau api. Bardan, dingin. Nah, wa kaqauli ta'ala, wa kaqaulika, seperti firman, seperti perkataanmu, wa kaqaulika, dan seperti ucapanmu, udrusanna. Udrus, belajarlah engkau. Udrusanna. Nah, apa? Hendaklah kamu betul-betul apa? Belajar. Ya walad, wahai anak. Itu ada nentokit penegasannya. Jadi udrusanna, syaratan nun taukid berarti udrus ini apa? Fi'il amar. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, insyaAllah coba antum perhatikan lebih lanjut ya. Ya, itu apa? Perhatikan di jadwal ini. Di jadwal apa? Di jadwal di situ ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amar. Ya. Fi'il mudhari, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Amatin betul-betul, insyaAllah, dengan ini antum akan bisa membedakan mana itu fi'il madhi, mana itu fi'il mudhari, dan mana itu fi'il amar. Nah, nanti bisa dikiaskan. Atau fi'il apa saja, bisa dimasukkan pola ini. Contoh istaghfara kan? Istaghfara, istaghfara, istaghfaru. Istaghfarat, istaghfarata, istaghfarna. Istaghfarta, istaghfartuma, istaghfartum. Istaghfarti, istaghfartuma, istaghfartunna, istaghfartu, istaghfarna. Ya insyaallah nanti di apa pekan depan kita akan jelaskan lebih lanjut lagi. Nah. Baik, barangkali ini pertemuan kita ya. Iya. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, alhamdulillah sudah kita pelajari dan bahas bersama pembahasan fi'il dalam tatanan bahasa Arab ada tiga, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Sudah kita baca dan juga simak bersama penjelasan dan juga contoh-contoh dari kalimat tersebut, serta tanda-tanda yang dengannya kita mengetahui pembagian fi'il ini dari fi'il madhi, kemudian mudhari, dan fi'il amr. Dan insyaAllah untuk pembahasan secara khusus dari contoh-contoh fi'il dalam bentuk tasrifnya akan kita sambung kembali di kesempatan pekan yang akan datang. Dan di penghujung kajian akan kami angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pada kalimat dari Ummu Abdullah di Medan, pada kalimat zahabat, maaf, Fatimah zahabat ila suq, ya Fatimah pergi ke pasar, apakah fa'il dalam kalimat zahabat adalah ta'ut ta'nis yang ada pada akhir dari kata zahabat? Bukan, ta itu bukan dhamir, ta itu bukan isim, ta itu ada sebagai tanda alama, ya, tanda bahwa pelakunya adalah mu'annas, itu perempuan. Nah, jadi pelakunya adalah dhamir mustatir. Dhamir mustatir, takdirnya apa? Hiya. Yaitu dhamirnya tersembunyi. Mustatir, takdirnya hiya. Hiya kembali pada Fatimah. Jadi, mungkin ada baiknya saya tulis. Nah. Ya. Nah, ini banyak juga yang salah ya. Dikiranya ta'anis itu ada dhamir isim. Bukan, itu huruf. Ya. Menunjukkan tanda bahwa pelakunya mu'annas. Karena dia masuk pada fi'il. Ya. Fatimatu. Ya. Zahabat, ya. Ya, ila terserah ke mana gitu ya. Ta ini dia. Ya, ini fi'il madhi. Ini ta ini bukan fa'il. Ta ini ta ta'nis muannas sakinah bersukun menunjukkan bahwa pelakunya adalah perempuan. Apa fa'il di sini? Fa'il ini enggak mungkin Fatimah. Fatimah ini adalah subjek mubtada. Fa'il itu setelah fi'il. Nah, karena di sini apa? Ini fi'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya ada kalanya dhamir tersembunyi. Itu apa? Apa dhamir sini? Dhamir sini adalah dhamir hiya. Iya. Dari mana tahu hiya? Nah, ini ada ta ta'nis. Zahabat. Kalau zahaba, kalau hanya zahaba, itu dhamirnya adalah dhamir huwa. Dia laki-laki telah pergi. Kalau zahabat, dia perempuan telah pergi. Dia siapa ini? Kembali kepada Fatimah. Makanya ketika kita bikin kalimat, enggak bisa Fatimah zahaba. Nah, benar apa? Fatimah zahabat. Ini harus tahu grammar serta bahasanya. Jadi, kasih tanda bahwa pelakunya itu mu'anas, itu pakai ta'nis. Ini tanda yang masuk pada fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari itu di awal tanya tadhhabu, ya. Ya. Itu ta di awal. Nah, ini ta di awal menunjukkan bahwa pelakunya adalah kalau tidak anta kamu atau hiya atau dia perempuan. Nah, dia. Ya. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair. Demikian Imam Abdullah di Medan, penjelasan dan jawaban disampaikan oleh secara terperinci. Jadi demikian jawabannya barakallahu fik. Ada pun pertanyaan-pertanyaan lain masih terkait dengan bab yang belum sampai pada pembahasannya, kami akan pending supaya lebih memudahkan pendengar-pendengar yang lain yang secara khusus bagi pemula. Dan sementara mungkin itu saja pertanyaan yang kami bisa ajukan dan sebagai ikhtitam. Taib, insyaallah kita akan perbanyak lagi contoh-contoh nanti di pekan akan datang. Ya, dengan perbanyak contoh, insyaallah akan mudah untuk apa? Untuk bisa memahami lebih lanjut, terutama bagi pemula ya. Tapi yang sudah belajar, insyaallah dah paham betul, insyaallah. Ya, paling untuk mengingatkan kembali pelajaran-pelajaran lalu. Taib, demikian saja kajian kita. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.